puyuh tak dapat lari, ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi. Sejak kau singgah di hatiku, di cinta pulang pun pinang, ingin rasanya ku bawa lari, lari tak sampai hati. Asam di gunung, garam di laut, dalam tempur bertemu jua. Kalaulah jodoh takkan kemana, sejak kau singgah di hati. Sanya.